Kebangkitan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ajaib sungguh satu kebangkitan Habislah tahu laut daratan Ajaib sungguh satu kebangkitan Habislah tahu laut daratan Habislah Ajaib sungguh penyuluh umat Barang yang punah jadi selamat Ajaib sungguh penyuluh umat Barang yang punah jadi selamat Barang yang Ajaib sungguh satu kebangkitan Majusi dan Isra habis diruntuhkan Ajaib sungguh satu kebangkitan Majusi dan Isra habis diruntuhkan Majusi dan Isra habis diruntuhkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Lahir Muhammad, api pun mati.